Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca di halaman 105 hadis yang ke-6. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mendatangi wanita haid atau wanita dalam kondisi haid atau perempuan namun di anusnya, atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh si dukun, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tiga perbuatan yang tiga-tiganya Nabi beri hukum yang sama, beri vonis yang sama, yaitu kafir dengan wahyu yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ya tentu untuk poin pertama dan poin yang kedua tidaklah diragukan bahasanya kekafiran yang dimaksudkan adalah kufur asghar. Maka tentu satu hal yang tidak selaras jika tiga perbuatan ini yang tiga-tiganya diberi vonis yang sama, namun poin yang pertama dan poin yang kedua adalah syirik atau kafir asghar, kafir kecil, namun yang kedua adalah kafir akbar. Maka coba kita lihat penjelasan tentang masalah hukum mendatangi dukun dan rincian ya. Maka hukum mendatangi dukun itu ada beberapa macam. Saya ambilkan dari penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais di kitabnya Al-Ilmam Bisyarah Nawaqidil Islam. Ya, beliau memberikan penjelasan, memberikan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah mendatangi dukun dengan percaya ucapan dukun dalam perkara gaib yang mutlak atau gaib yang tidak mutlak, namun tanpa ada keyakinan kalau dukun ini tahu disebabkan diberitahu oleh setan. Maka ini kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Ya, maka gaib itu ada dua macam, ada gaib mutlak yaitu masa depan, dan gaib tidak mutlak atau disebut juga dengan gaib nisbi, berkaitan dengan masa lalu atau apa yang terjadi di saat ini di tempat yang berbeda. Ya, maka siapa yang mendatangi dukun dan dia percaya ucapan dukun, dan ucapan dukun itu berkaitan dengan gaib mutlak, apa yang terjadi tahun depan misalnya, atau gaib yang tidak mutlak, apa yang kemarin terjadi atau apa yang sekarang terjadi di tempat yang berbeda, namun orang yang percaya ini berkeyakinan kalau si dukun itu sendiri tahu apa yang terjadi di tempat yang berbeda, apa yang sekarang ini si dukun ini sedang di posisinya di sini di Sleman, dia tahu sekarang ini di Parangtritis terjadi begini dan begini, dan dia orang yang datang tersebut percaya dukun itu tahu, punya kemampuan untuk tahu apa yang terjadi di Parangtritis saat ini, bukan karena meyakini dan menyadari kalau ini dia tahu apa yang terjadi di Parangtritis karena informasi info jin, infoman, maka ini info jin, adanya jin yang memberitahukan kepadanya, namun dia meyakini kalau si dukun ini memang tahu, punya kemampuan untuk tahu apa yang saat ini terjadi di tempat yang berbeda, bukan karena dia diberitahu oleh jin yang memberikan informasi kepadanya, namun dia tahu dengan sendirinya. Maka ini kufur akbar, mengeluarkan dari Islam, karena pengetahuan yang gaib adalah hak khusus Allah Ta'ala. Dan dibawakan berbagai dalil tentang masalah ini. Sebagaimana perkataan Al-Munawi di Faidul Qadir Sarah Jami' Sarir, beliau mengatakan, innal musaddiqal kahin ini taqada annahu ya'lamul ghaiba. Orang yang percaya dengan ucapan seorang dukun tentang masa depan, jika dia meyakini kalau dia mengetahui hal yang gaib, maka itu adalah kekafiran. Namun wa ini taqada, jika orang yang percaya tadi punya keyakinan annal jinna tulqi ilaihi ma sami'athu minal malaikah, jika jin, dukun ini tahu karena dia dapat informasi dari jin-jin yang jin itu mencuri-curi dengarnya dari perkataan malaikat, wa anau bi ilhamin, atau tahu karena sebab ilham, fasodak kalau percayanya karena sisi ini, fasodak kahu min hadil jihati, maka dia percaya dari sisi ini, layakfur, maka itu tidak sampai derajat kekafiran yang membatalkan keimanan. Sehingga percaya dengan ramalan dukun atau mendatangi dukun dan percaya dengannya, jenis yang kedua adalah al-ityan ma'at-tasdiq lahum fi amrin ghaibiyin nisbiyin ma'atiqat anna syayatin tukhbiruhum. Mendatangi dukun kemudian plus percaya dengan ramalan dukun dalam perkara gaib, namun gaibnya cuma gaib nisbi, bukan gaib mutlak berkaitan dengan masa depan, namun berkaitan dengan masa lalu atau masa sekarang tentang apa yang terjadi di tempat yang berbeda. Ma'atikot, dan dia itu percaya ramalan dukun karena dia meyakini dukun ini mendapatkan informasi dari setan, informasi dari jin, bukan karena dia tahu. Dia ngerti dukun ini gak tahu, namun dia percaya dengan dukun karena dukun ini punya jin. Nah, jin inilah yang memberikan info kepadanya. Oh, kalau sekarang ini di Parang Tritis terjadi begini dan begini, sekarang ini di daerah sana terjadi ini dan itu. Dia percaya karena ini kemungkinan besar ini adalah informasi dari jinnya. Dia percaya karena alasan ini. Fahadalahu ukubatani, maka orang yang datang dan percaya ini, dia mendapatkan dua hukuman. Hukuman yang pertama, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Kemudian yang kedua adalah dia divonis kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dengan status kufur asghar. Ya, kufur kecil. Nah, yang disinilah berlaku hadis yang tadi kita baca di Adabus Sifah. Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dalam hadis tersebut itu adalah kufur asghar. Ini sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, beliau mengatakan wa kadzalika qauluhu, demikian juga sabda Nabi, janganlah kalian menjadi kafir setelah aku meninggal dunia, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Demikian juga sabda Nabi, siapa yang mendatangi dukun dan percaya atau mendatangi perempuan di anusnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Ini bahas tentang masalah percaya hadis beliau bawakan hadis tentang masalah dukun yang digabung dengan masalah mendatangi perempuan di duburnya. Kata Syaikh Abdul Latif rahimallahu taala, fahadha minal kufril amali walaysa kasujudi lis-sunami. Maka ini adalah kufur amali, kufur asghar, dan bukan kufur akbar, semacam bersujud kepada berhala. Dan tidak sebagaimana merendahkan mushaf Al-Quran, membunuh Nabi ataupun mencaci maki Nabi, wa ingkan al-kullu yutalaku alihil kufru, meskipun semuanya disebut dengan sebutan kekafiran. Kemudian yang keempat adalah al-ityan al-mujarad bitunis tasdiq. Percaya atau datang pada dukun yang murni datang iseng saja tanpa percaya, datang murni datang tanpa percaya, fahadha muharramun, maka ini hukumnya haram, dan keharamannya dalam mimba bisa ditarai adalah dalam rangka menutup jalan keburukan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam bertanya pada Rasul, wahai Rasul, di antara kami ada sejumlah orang yang terkadang mendatangi dukun, maka Nabi katakan, fala ta'tihim, janganlah engkau mendatanginya. Kemudian yang keempat adalah mendatangi dukun dalam rangka bertanya, untuk bertanya kepada mereka dalam rangka menguji dan mengetes mereka. Dan si penanya ini punya kemampuan untuk bisa membedakan manakah perkataan dukun yang benar dan manakah yang bohong. Fahadha jais, maka ini hukumnya boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar tentang Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ya, maka di sini disampaikan ada empat rincian tentang masalah mendatangi dukun. Maka dan yang poin yang kita mau garis bawahi hadis tentang mendatangi dukun yang digabungkan dengan masalah mendatangi perempuan di dubur itu sebagaimana penjelasan Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, itu dimasukkan ke dalam syirkun, dimasukkan dalam kufur asghar, kufur kecil. Dan dimaknai datang dukun di situ adalah datang dukun, dan di situ ada kata-kata percaya, mendatangi dukun dan percaya, namun percayanya adalah percaya berkaitan dengan percaya karena motivasi. Kalau dukun ini bisa ngomong demikian berdasarkan informasi dari setan, informasi dari jin, dan ini dalam perkara gaib yang nisbi, bukan dalam gaib yang mutlak. Nah, jika berdasarkan penjelasan yang tadi kita bacakan dan kutipan perkataan Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman, maka makna hadisnya sinkron. Lain halnya jika maka makna hadisnya sinkron karena ada dua tiga perbuatan mendapatkan satu vonis yang sama dari Nabi, yaitu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Jelas kalau poin yang pertama yaitu mendatangi istri dalam kondisi haid atau istri dalam anusnya itu kufur asghar. Maka satu hal yang sangat sulit dan secara bahasa, kalau kemudian poin yang ketiga itu kufurnya kufur akbar. Maka Tidak boleh tidak secara tuntutan bahasa kufur yang untuk mendatangi dukun di sini adalah juga harus kufur asghar juga, harus kufur kecil juga. Ya, namun yang dalam kondisi apa percaya dengan ucapan dukun yang kufur asghar, yang kufur kecil. Ya, maka penjelasan yang menarik dan yang pas di sini disampaikan oleh Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan sebagaimana dikutip oleh Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais di kitabnya Al-Imam Bisyarah Nawaqidil Islam. Yaitu ini adalah percaya dengan ucapan dukun dalam perkara gaib nisbi, dan itu dalam kondisi sadar. Bahasanya dukun ini bisa ngomong begini-begini bukan karena dia tahu, namun karena dia itu punya rewang, kata orang Jawa. Dia itu punya khodam, bahasa Arabnya. Dia itu punya jin, yang jin ini yang cari informasi kesana dan kemari, sehingga dia bisa memberikan informasi begini dan begitu. Kemudian masih berkaitan dengan apa yang kemarin kita baca tentang ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemarin ada pertanyaan yang cukup menarik berkaitan dengan, ada yang tanya, yang pertanyaan yang cukup bagus berkaitan dengan riwayat-riwayat yang kita baca. Ya, maka yang kita baca di Adabu Zifaf itu ada 4 riwayat tentang sababun nuzul nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anasyi'tu. Ada 3 riwayat sejak halaman 99 sampai halaman 103. Maka di misalnya kita lihat di halaman 99 terdapat riwayat Jabir yang mengatakan bahasanya sababun nuzul nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anasyi'tum adalah berkaitan dengan mitos orang-orang Yahudi. Kalau seorang suami itu mendatangi istrinya dari belakang meskipun itu dikubul, maka anaknya juling. Fanazalat, lalu turunlah ayat. Ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, versinya Ibnu Abbas, menceritakan tentang saat muhajirin tiba di kota Madinah, kemudian lelaki muhajirin nikah dengan wanita ansor, maka si suami itu pingin berbagai macam gaya ketika menyetubi istrinya. Namun istrinya tidak mau kecuali cuma satu gaya saja yang sudah gaya standar di kalangan Ansor. Dan akhirnya kemudian ramai sampai kabarnya meluas dan jadi satu permasalahan, jadi gejala sosial. Fabalagha dzalika, maka sampailah hal tersebut pada Rasulullah, fa'anzalallah azza wa jal, turunlah ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Ini berkaitan dengan perbedaan budaya masalah mengumpuli istri antara muhajir dan ansar. Ini menurut versi Ibnu Abbas. Ya, ini agak-agak beda dengan versinya Jabir. Kemudian kita jumpai riwayat yang ketiga, yaitu riwayat Ummu Salamah. Riwayat Ummu Salamah bisa kita katakan sejenis dengan riwayat Ibnu Abbas tentang masalah gaya nisa'ukum haqsul lakum itu berkaitan dengan perbedaan gaya hubungan suami istri antara muhajirin dan ansar. Fa'arada rajulun minal muhajirina imra'atahu ala dhalik. Maka ada seorang suami dari kalangan muhajirin yang menginginkan agar istrinya bersama istrinya melakukan hubungan gaya hubungan yang tidak biasa dikenal oleh ansar. Fa'abat alaihi, kemudian dia menolak sampai akhirnya perempuan tersebut datang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia malu untuk tanya langsung, lalu ditanyakan oleh Ummu Salamah. Fanazalat, maka turunlah ayat nisa ukum hartulakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Kemudian ada versi yang keempat, atau riwayat yang keempat, sababun nuzul yang keempat adalah masih dari riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan tentang kasusnya Umar Ibn Khattab yang mengatakan, kalau aku semalam mengubah kendaraanku dan aku khawatir dan aku merasa salah. Yang di catatan kaki, berdasarkan penjelasan catatan kaki, ini berkaitan dengan gaya Umar ketika menyetubi istrinya. Maka dia ubah dari biasanya dia datang dari arah depan, dan ini pada malam itu dia ubah gayanya dengan mendatangi istri dari punggung, meskipun tetap di farji. Maka dia mengubah posisi hubungan badan dari gaya umumnya kepada gaya yang tidak biasa dia gunakan dengan istrinya, dan dia merasa bersalah atau merasa khawatir. Lalu Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada awalnya Nabi tidak memberikan jawaban apapun sampai Allah menurunkan wahyu, lalu Nabi pun membacakan sampai turunlah ayat nisa hukum hartulakum fatu hartakum annasyitum. Ini ada tiga, ada empat. Empat riwayat sababul nuzul untuk nisa hukum hartulakum fatu hartakum annasyitum. Maka riwayat yang pertama itu berkaitan dengan mitos orang Yahudi tentang bahaya ngumpuli istri dari belakang, dari punggung, itu juling. Riwayat yang ini riwayat Jabir, kemudian ada riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Ummu Salamah, bisa kita katakan sejenis, yaitu tentang masalah pernikahan muhajirin dengan ansar, kemudian suami yang muhajirin pingin gaya-gaya yang tidak dikenal oleh kalangan ansar. Ini bisa kita katakan riwayat Ibnu Abbas dan Ummu Salamah di sini sejenis. Kemudian ada riwayat yang keempat, Ibnu Abbas menceritakan kasusnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Maka ini kasus Umar bin Khattab. Yang dia berkaitan juga dengan masalah mendatangi istri dari belakang. Ini satu gaya hubungan suami istri yang tidak biasa dipakai oleh Umar. Kemudian ketika itu Umar melakukannya dan dia merasa khawatir. Maka jawabannya kemudian turun ayat nisa'ukum hartulakum. Maka bisa kita katakan minimal ada tiga. Kalau dari empat riwayat ini bisa kita kerucutkan menjadi tiga versi. Versi tentang mitos orang Yahudi, versi tentang kasus pernikahan muhajirin dan ansar, dan versi tentang ya, kasusnya Umar Ibn Khattab. Dan semuanya dan empat riwayat ini cuma dipaparkan demikian saja oleh Syaikh Al-Albani di sini, tanpa beliau ya, membantu kita untuk mendudukkan ya, tiga versi ini. Ini gimana versi ini? Apakah kemudian kita katakan tiga-tiganya adalah sababun nuzul? Atau kemudian perlu tarjih atau bagaimana komprominya? Kompromi yang paling sering untuk riwayat sababun nuzul itu beberapa riwayat dianggap jadi satu. Misalnya ada dua riwayat, dua-duanya adalah sababun nuzul untuk ayat ini. Karena itu kejadian yang berdekatan. Kejadian yang berdekatan. Ya, ada yang tanya begini, enggak langsung Nabi jawab, sebelum turun wahyu ada lagi yang tanya berikutnya. Ada si penanya A, Nabi cuma diam, nunggu wahyu, dan datang penanya B, juga Nabi diam. Akhirnya turunlah wahyu. Maka kita katakan dua kasus ini adalah sababun nuzul ayat. Kalau tidak, maka yang paling sering ya, di samping kalau tidak kita katakan dua-duanya sababun nuzul ya, kita katakan kalau ayat ini turun berulang kali. Nah, ini turun berulang kali. Ada pertanyaan ini kemudian turun. Kemudian ada kasus ini Nabi juga cuma enggak ngasih jawaban kemudian turun ternyata ayat yang sama. Biasanya bentuk kompromi yang paling sering dipakai oleh para ulama Quran itu sababun nuzul. Untuk kalau kompromi, kalau semua riwayatnya sahih, kalau tidak metode yang pertama adalah metode yang kedua, yaitu dikatakan kalau ayat turun beberapa kali. Untuk menjawab dua kasus yang berbeda, namun jawabannya ternyata ayat yang sama. Nah, di sini Syaikh Al-Albani tidak membantu kita untuk memahami empat riwayat atau tiga versi sababun nuzul manakah tepat, apakah tarjih. Namun tentunya kalau beliau tarjih tentu beliau akan bahkan keterangan kalau dia pilih salah satu. Kalau tidak, ya kompromi. Lalu kompromi yang dimaksudkan yang mana? Kalau misalnya riwayat yang Ummu Salamah sama Ibn Abbas yang kedua, riwayat ketiga dan keempat, mungkin bisa komprominya adalah tanya gitu ya. Kalau ini pertanyaan dari di hadis Ummu Salamah, itu pertanyaan perempuan Ansor, ini pertanyaan Umar. Dua-duanya datang, Nabi diam dulu. Kemudian baru Nabi jawab. Namun nanti ya, kalau versinya Ibn Abbas kan sampai geger dulu. Kalau di riwayat yang kedua itu kan pakai geger dulu. Hatta syariah ambuha, sampai gegerlah kasus si perempuan itu. Akhirnya dengar kepada Nabi, sampai ke telinga Nabi. Ini kan tidak pakai pertanyaan. Nabi dengar, karena itu jadi gejolak sosial di masyarakat. Kalau versi yang pertama, versi Jabir, ini masalah mitos orang Yahudi. Maka untuk melengkapi pembahasan tentang masalah sababun nuzul ini, coba kita akan bacakan penjelasan Syekh Muqbil di kitab beliau tentang masalah sababun nuzul. Maka di bukunya Syaikh Mukbil di As-Sahih Musnad bin Asbabin Nuzul, ketika beliau membahas tentang ayat ini, nisa'ukum harthulakum fa'tu harthakum anasyi'tum Al-Baqarah 223, maka beliau bawakan sejumlah riwayat. Yang pertama riwayat Bukhari, hadis Jabir yang telah kita baca di Adabu Zifar, bahasanya surat ayat ini turun berkaitan dengan mitos orang Yahudi. Yang di sini kata beliau dijelaskan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Ada Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Humaidi. Kemudian beliau bawakan hadis riwayat Imam Ahmad. Yang riwayat Imam Ahmad tadi adalah versinya Ummu Salamah yang tadi telah kita baca. Ya, ada seorang perempuan Ansor yang datang kepada Ummu Salamah dan bertanya tentang keinginan suaminya yang dari kalangan muhajirin yang ingin satu gaya hubungan suami istri yang tidak biasa dikenal oleh orang Ansor. Dia malu untuk bertanya, kemudian Ummu Salamah yang menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah datang, perempuan Ansar itu malu untuk bertanya langsung, farajat, maka dia malah pergi pulang. Fahadatsat Ummu Salamah, lalu kemudian Ummu Salamah lah yang menceritakan kasus perempuan Ansar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malah ini Ansarnya, perempuan Ansarnya sudah pulang malah. Ini dalam versi riwayat Imam Ahmad. Maka faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, panggil perempuan Ansar itu. Fadu ya, lalu dipanggillah. Lalu Nabi bacakan kepadanya ayat ini, nisa'ukum harthulakum. Nah, kalau Syaikh Mukbil itu memilih tarjih dalam masalah ini. Beliau mengatakan hadis Ummu Salamah, ya, kisah masalah pernikahan Muhajir dan Ansar, ya, dan masalah gaya hubungan, ya, yang berbeda antara keinginan suami dan istri dari Muhajirin, suami dari Muhajirin dan istri dari Al Ansar, hadis Ummu Salamah zahiruhu yukhalif hadis Jabir. Nah, zahirnya menyelisihi isi hadis Jabir. Semuanya mengatakan sababun nuzul, versinya Jabir dengan versinya Ummu Salamah beda. Kemudian beliau mengatakan wa yurajjah hadis Jabir, dan yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang lebih dimenangkan adalah hadisnya Jabir. Alasannya li'anahu mutafakun alaih, karena dia adalah hadis yang Bukhari dan Muslim. Dan karena hadis Ibnu Umar atau hadis Ummu Salamah yang diatkan Imam Ahmad itu ada perawi yang namanya Hafsah binti Abi Bakar yang tidak dinilai sikoh kecuali oleh Al-Ijli dan Ibnu Hibban, dan dua-duanya adalah ya, ulama jarwat takdil yang longgar dalam memberikan nilai sikoh. Jadi kalau Syaikh Mukbil memilih tarjih dalam masalah ini, mana yang jadi sebabul nuzul nisa'ukum harthulakum, beliau menguatkan hadis Jabir, itu masalah mitos orang Yahudi. Nah, berkaitan dengan masalah hadis dari ayat 223, maka ada versi yang lain tentang masalah sababun nuzulnya sebenarnya. Ada di samping ini, di versi 4 versi riwayat yang kita baca, ada versi yang lain. Ya, versi yang lain itu diisyaratkan oleh Sa'al al-Albani di halaman 101. Itu versinya Ibnu Umar. Ya. Maka di halaman 101 catatan kaki ada pertanyaan kepada Ibnu Umar tentang masalah mendatangi istri di anus. Dan Ibnu Umar sampai mengatakan, "Au yaf'alu dzalika muslimun?" Adakah muslim yang melakukannya? Nah, Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Setelah itu beliau mengatakan, ini adalah hadis nassun sharihun, hadis tegas dari Ibnu Umar yang dia mengingkari dengan pengingkaran yang keras tentang masalah tindakan menyetubui istri di anusnya. Kemudian beliau mengatakan, dan apa yang dibawakan oleh Suyuti di Asbabun Nuzul. Ya, Suyuti punya buku khusus tentang Asbabun Nuzul. Judulnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Yang Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Suyuti ini adalah ringkasan dari buku judulnya Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi. Nah, Al-Albani mengatakan, dan apa yang dibawakan oleh Suyuti dalam bukunya tentang Asbabun Nuzul, yaitu Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, atau dibawakan oleh selain Suyuti fi ghairihi di buku yang lainnya yang bertolak belakang dengan nas di atas, maka itu adalah salah paham dengan Ibnu Umar. Qat'an, pasti 100% itu salah paham, maka jangan dipedulikan. Maka ada versi yang lain tentang sababun nuzul Al-Baqarah 223, yaitu versinya Ibnu Umar. Nah, apa isi versinya Ibnu Umar? Maka di sini di bukunya Syekh Mukbil, beliau mengatakan ada pun riwayat yang dari Ibnu Umar yang mengatakan annaha nazalat fi ityanin nisa fi adbarihin. Ibnu Umar mengatakan bahasanya ayat ini turun berkaitan dengan menyetubui istri di dubur. Kama fil Bukhari al-isaratu ilaihi. Di Sahih Bukhari terdapat isyarat perkataan Ibnu Umar ini. Maka perkataan benar ini qad raddahu al-ulama, telah dibantah oleh para ulama. Dan di antara yang paling pokok yang membantah Ibnu Umar adalah Habrul Ummah, ini gelarnya Ibnu Abbas, sebagaimana di Fathul Bari. Ya, bantahan Ibnu Abbas untuk Ibnu Umar itu telah kita baca di Adabu Zifah, yaitu versi yang kedua. Ya, dari riwayat Ibnu Abbas, ya, versi yang kedua yang ada di Adabu Zifaf. Ya, di sana ada An Ibni Abbas, itu kalau riwayatnya Abu Dawud itu ada pendahuluannya. Kalau yang ada di Adabu Zifaf dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan kanal hayu minal ansar dan seterusnya. Itu kalau di versi Abu Dawud itu. Tadi versi yang lain ada keterangan yang lebih lengkap, itu ada mukadimahnya sebelum kalimat itu, yaitu Ibnu Abbas mengatakan inna Ibnu Umar wallahi yaghfirullahu lahu wahima. Nah, ini berkaitan dengan komentar Ibnu Abbas ketika dapat laporan tentang pendapat Ibnu Umar tentang sababun nuzul ayat ini. Maka kata Ibn Abbas, inna Ibna Umar, sesungguhnya Ibn Umar wallahi demi Allah, yaghfirullahu lahu, semoga Allah memaafkannya, wahima, dia salah paham. Inna maka nahadal hayu minal ansa. Kemudian beliau mengatakan yang benar ceritanya begini. Ya, yang benar cerita tentang ayat di atas itu begini. Maka perkataan Ibn Abbas itu yang kita telah baca di Adabu Zifaf itu adalah bantahan Ibnu Abbas untuk Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar mengatakan bahasanya ayat ini turun berkaitan dengan mendatangi istri di anus. Kemudian Samubil mengutip perkataan Abu Ja'far Ibnu Jarir di tafsirnya setelah dia menyebutkan bantahan untuk Ibnu Umar. Kata Ibnu Jarir, maka jelaslah dengan apa yang telah kami jelaskan benarnya makna yang dilihatkan dari Jabir dan Ibnu Abbas. Bahasanya ayat ini turun berkaitan dengan mitos orang Yahudi. Yang mitos ini mereka sebarkan kepada kaum muslimin, jika seorang suami mendatangi istri dari belakang, meskipun itu di farjinya, maka anaknya akan juling. Maka perbedaan antara Jabir dengan Ibnu Umar dalam masalah ini, dan kata Ibnu Jarir, Jabir itu didukung oleh Ibnu Abbas, bahasa ini berkaitan dengan mitos, itu dirojihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir menguatkan kalau yang benar adalah penjelasan Jabir, dan kata beliau Jabir di sini didukung oleh Ibnu Abbas. Itu yang benar, dan tidak benar versi Ibnu Umar yang mengatakan kalau itu turun berkaitan dengan masalah anal sek. Nah, kemudian ada penjelasan, ada kutipan penjelasan Syaukani. Syaukani di tafsirnya setelah dia menyebutkan beberapa orang yang berpendapat bolehnya anal sek. Setelah Syaukani menyebutkan sejumlah nama yang membolehkan anal sek, beliau mengatakan walaysa fi aqwali haula hujjatun battah. Tidak ada dalam pendapat beliau-beliau ini satupun dalil sama sekali. Maka wala yajuzu li ahadin ayya'mala ala aqwalihim. Tidak boleh bagi siapapun untuk mempraktikkan pendapat mereka. Fa innahum lam ya'tu bidalilin yadullu 'alal jawaz. Karena pendapat yang membolehkan anal sek itu tidaklah mendatangkan satu dalil yang menunjukkan bolehnya. Menunjukkan kalau syariat membolehkan anal sek. Faman za'ama minhum, maka siapa di antara mereka yang punya anggapan kalau dia pahami dari ayat bolehnya anal sek, faqad akhta'a fi fahmihi, maka itu adalah pemahaman dia yang keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkannya apa yang dimaksudkan oleh ayat. Demikian juga para sahabat senior telah menafsirkannya, dan tafsiran Rasul dan para sahabat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang yang salah paham tadi. Kainan mengkana, siapapun orang yang salah paham tadi. Waman za'ma minhum, dan siapa yang punya anggapan dari mereka, bahasanya sebab nuzul ayat adalah tentang seorang laki-laki yang datang istrinya di duburnya alias anal sek. Siapa itu? Ibnu Umar. Falaysa fi hadha ma yadullu ala anna al-ayata ahallat la dhalika. Maka ayatnya tidaklah menunjukkan dan tidak bisa menjadi dalil kalau itu dihalalkan. Siapa yang beranggapan bahasanya ayat ini menghalalkan anal sek berdasarkan sababun nuzul, maka dia telah salah paham. Bala ditadulu alil ayat, bahkan isi ayat itu menunjukkan haramnya anal sek. Karena yang diperintahkan adalah mendatangi istri di tempatnya benih. Harthul lakum fa'atu harthakum. Maka datangilah tempat benihmu. Maka ayat, isi ayat itu mengharamkan anal sek. Karena memerintahkan agar mendatangi istri pada harf. Pada harf ahas artinya tempat benih. Maka ada perkataan yang bagus yang disampaikan oleh Syaukani. Beliau katakan, فَقَوْنُ ذَلِكَ هُوَ سَبَبْ لَا يَسْتَلْزِمْ أَنْ تَكُنَ الْآيَةِ نَازِلَةً فِي تَحْلِلِهِ. Maka seandainya analsek itu adalah sebab turunnya ayat, maka ini tidaklah mengharuskan, artinya mengharuskan kalau makna ayat, ayat itu turun untuk menghalalkan analsek. Karena yang namanya ayat itu turun karena berbagai macam sebab, terkadang untuk menghalalkan apa yang jadi sebab, dan terkadang mengharamkan apa yang menjadi sababun nuzul. Ya, maka di sini ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Syaukani. Syaukani mengatakan bahwasanya seandainya kita terima perkataan Ibnu Umar. Perkataan Ibnu Umar apa? Sababun nuzul Al-Baqarah 223 adalah masalah analsek. Nah, itu sababun nuzul. Nah, kata beliau, kalau ayat ini sababun nuzulnya itu bukan berarti mesti menghalalkannya. Cuma jadi sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya kasus masalah analsek. Nah, apakah kemudian ayat itu mesti membenarkan sababun nuzul? Belum tentu. Ya, boleh jadi ayat itu membenarkan, membolehkan apa yang jadi sababun nuzul, dan boleh jadi mengharamkannya. Nah, maka seandainya kita terima perkataan, ya, kita terima perkataan Ibnu Umar kalau sababun nuzulnya masalah analsek, maka ini bukan berarti Ibnu Umar membolehkan analsek, dan bukan berarti kalau ayat membolehkan analsek. Cuma ayat ini turun tentang berkaitan dengan kasus analsek, hubungan seksual di dubur, di anus. Lalu ayat ini turun untuk membolehkan ataukah mengharamkan, kita lihat ayatnya. Lalu kita cek ayatnya, fa'tu harthakum, datangilah tempat benihmu. Dan anus bukan tempat benih. Tempat benih adalah al-farj. Sehingga seandainya kita terima, kita benarkan, bahasanya sababun nuzul ayat ini adalah masalah kasus analsek, sebagaimana penjelasan Ibnu Umar, maka pertama kesimpulannya, maka jangan disimpulkan Ibnu Umar membolehkan analsek. Yang kedua, kenapa? Kenapa jangan disimpulkan demikian? Karena ketika kita katakan ini sababun nuzulnya adalah itu ayat ini turun karena kasus itu, tidak mesti maknanya membolehkan kasus itu. Boleh jadi membolehkan kasus itu dan boleh jadi melarang kasus tersebut. Dan dalam hal ini melarang. Maka di sini bisa kita katakan Syaukani memberikan pembelaan pada Ibnu Umar. Kalau orang membuat kesimpulan itu berarti boleh analisis dengan ayat ditambah keterangan Ibnu Umar, ini salah paham. Itu salah paham. Ibnu Umar cuma menceritakan itu sababun nuzulnya. Ketika Ibnu Umar mengatakan itu sababun nuzulnya, itu bukan berarti Ibnu Umar membolehkannya. Karena yang namanya ini menjadi sababun nuzul, itu bukan berarti ayat itu melegalkan apa yang jadi sababun nuzul. Cuma ini menjelaskan. Nah, ini turun berkaitan dengan kasus analsek. Hukum dan ayatnya mengharamkan ataukah membolehkan? Ya, nanti kita lihat dulu isi dan konten ayatnya. Oh, ternyata ayatnya mengharamkannya karena isinya adalah perintah untuk mendatangi istri pada harf, pada tempat benih. Nah, sedangkan kalau Ibnu Katsir, maka setelah dia menyebutkan pendapat Ibnu Umar tentang sababun nuzul, beliau mengatakan, karena Ibnu Umar mengatakan ayat ini turun tentang mendatang istri fi adbarihinna, gitu perkataan Ibnu Umar. Nah, kata Ibnu Katsir, Perkataan Ibnu Umar itu kita pahami sebagaimana keterangan yang lewat, yaitu yang dimaksud dengan fi adbarihinna adalah min adbarihinna. Jadi kan kalau perkataan Ibnu Umar, nazalat fi ityanin nisa fi adbarihinna, di duburnya. Namun fi adbari ini kan bisa fi adbarihinna itu bisa artinya di duburnya, bisa di belakang. Nah, kata Ibnu Katsir, ini kita maknai dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan adalah mendatang istri min adbarihina, dari belakang, bukan pada dubur. Itu kalau penjelasan Ibnu Katsir untuk perkataan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar mengatakan fi adbarihina, kata Ibnu Katsir maknanya adalah min adbarihinna. Makna perkataan Ibnu Umar adalah min adbarihinna, menyutupui istri dari belakang. Kemudian beliau bawakan ana ya'tiha fi kubuliha min duburiha. Mendatangnya masih di kubul, namun min duburiha, dari belakang, dari punggung. Berdasarkan riwayat yang diatkan oleh Nasa'i dari Ali, dari ini ada satu riwayat dari Abu Nadar, Nafi' pernah berkata pada Ibnu Umar. Jadi kalau orang itu membuat kesimpulan kalau Ibnu Umar membolehkan analsek, itu sudah ada sejak masa silam ketika Ibnu Umar masih hidup. Nih, Nafi' pernah berkata pada ini tuannya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, inna qad aktsara 'alaikal qawlu annaka taqulu innahu qad aktsara 'alaikal qawlu annaka taqulu atau ini ada maaf, Abu Nadir berkata kepada Nafi, kata Abu Nadir, sesungguhnya aktsara 'alaika al-qaul, telah banyak orang yang bilang kalau Anda berpendapat, mengutip perkataan Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar berfatwa antuk dia an-nisa fi adbarihinna, tentang bolehnya perempuan mendatang istri pada duburnya, itu analsek, maka kata Nafi, kadzabu alayya, begitu bohong, mencatut namaku. Walakin sa'uhati suka kaifa kana ala amru, namun maukah aku ceritakan, maukah aku dudukkan nih kronologi yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya. Kata Nafi, inna Ibnu Umar, urida al-mushab yauman, disodorkanlah mushab Al-Qur'an kepada Ibnu Umar pada satu hari, dan aku ketika itu ada di dekat Ibnu Umar, sampai pada ayat nisa'ukum hartulakum fa'tu hartakum an nasi'tum. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya Nafi, hei Nafi, hal ta'alamu min amri hadil ayat, wahai Nafi, apakah kau tahu sebab nuzul ayat ini? Maka Nafi mengatakan pada tuannya dan gurunya Ibnu Umar, aku tidak tahu. Ya, maka kemudian Ibnu Umar mengatakannya, kami orang-orang Quraisy suka melakukan metode jabiyah ketika mengumpul istri. Maka ketika kami tiba di kota Madinah, kemudian orang muhajirin menikahi ansar, maka kami ingin melakukan semisal yang kami inginkan dalam masalah hubungan suami istri. Namun itu ternyata mengganggu mereka, para perempuan ansar. Lalu perempuan ansar tidak mau dan menganggap itu masalah yang besar. Kenapa? Karena perempuan ansar ini mengikuti perbuatan orang-orang Yahudi yang hanya mau didatangi dari samping, lalu Allah turunkan ayat. Nah, sanad yang dibawakan oleh Ibnu Katsir tentang klarifikasi dari Nafi, hada isnadun sahihun, sanadnya sahih. Atau kata Ibnu Katsir sendiri, ini sanadnya sahih. Kemudian riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir tadi dikuatkan oleh Syekh Mukbil dengan riwayat Ad-Darimi yang kita baca di catatan tadi di Adabu Zifaf. tentang Ibnu Umar ditanya tentang hukum masalah tahmil, yaitu mengumpuli istri di anus. Kemudian beliau mengatakan hal yaf'alu dzalika ahadun minal muslimin. Oh, atau itu masih, maaf, ini masih perkataan Ibnu Katsir. Beliau tambahkan riwayat Ad-Darimi. Kemudian riwayat Ad-Darimi dikatakan oleh Ibnu Katsir wa hadis sanadun sahihun, ini sanad yang sahih dan dalil tegas dari Ibnu Umar kalau Ibnu Umar mengharamkan anal seks. Fakul mawarata anhu mimma yahtamil wa yahtamil fa huwa mardudun ala hadzal muhkam. Maka semua yang datang dari Ibnu Umar dengan redaksi yang ambigu, bisa begini dan bisa begitu, semuanya wajib kita kembalikan kepada riwayat yang muhkam. Dan ada dua riwayat yang muhkam dalam masalah ini. Satu riwayat telah kita baca di Adabus Sifaf, yaitu pertanyaan kepada Ibnu Umar tentang hukum tahmil. Kemudian ada klarifikasi dari Nafi. Ada cerita, ada orang yang ngomong kepada Nafi, "Wai, Nafi, banyak orang bilang kalau Anda menukil dari Ibnu Umar, Ibnu Umar membolehkan anal sek." Maka apa jawaban Nafi? "Mereka bohong. Mereka mencatut namaku. Tidak seperti itu." Yang benar, kemudian beliau ngasihkan klarifikasi, itu begini. Nah, kemudian dia ceritakan kalau sabab nuzul ayat menurut Ibnu Umar adalah tadi masalah tajbiyah. Masalah mendatangi istri dari belakang. Mendatangi istri dari belakang, min adbarihinna. Maka riwayat klarifikasi Nafi ini dipakai oleh Ibnu Katsir untuk mengatakan bahasanya riwayat yang mengatakan kalau Ibnu Umar mengatakan fi adbarihinna itu maknanya min adbarihinna. Ya, maka menyikapi pendapat Ibnu Umar yang mengatakan ini turun berkaitan dengan mendatangi istri fi'at barihina, maka bisa kita katakan ada dua solusi, ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah penjelasan Saukani yang mengatakan Ibnu Umar kan cuma cerita ini sababun nuzul itu. Yang namanya ini sababul nuzul itu bukan berarti ayat ini membolehkan peristiwa itu. Bukan berarti melegalkan hal tersebut. Nanti dilihat dulu isi ayatnya seperti apa. Itu dari Syaukani. Ya, dari Syaukani. Kalau dari Ibnu Katsir, fi'at barihinna di situ maknanya adalah min'at barihinna dengan menimbang dua riwayat sharih. Ya, klarifikasi dari Nafi tentang bagaimanakah pendapat gurunya Ibnu Umar, demikian juga fatwa tegas Ibnu Umar yang mengharamkan menyetubui istri pada anusnya. Maka yang ingin saya garis bawahi adalah perkataan Al-Albani di halaman 101 yang dia kemudian yang beliau mengatakan setelah membawakan fatwa Ibnu Umar tentang masalah anal sek, maka apa yang dibawakan oleh Suyuti di Asbabun Nuzul dan yang lainnya yang bertentangan dengan hal ini adalah 100% salah, maka tidak perlu ditoleh. Beliau menggunakan metode tarjih, gitu ya. Berarti menggunakan metode tarjih, merojihkan itu tidak benar. Yang benar begini. Dan padahal metode tarjih itu prinsipnya adalah dipakai setelah tidak mungkin jamak. Dan di sini ada dua jamak, ada dua metode jamak. Metode kompromi, metodenya Syaukani. Metodenya Syaukani itu cuma sekedar menceritakan ini sababun nuzul itu, tidak berarti melegalkan hal itu. Atau jamak yang dipakai oleh Ibnu Katsir, fi'at barihina itu artinya dalam min'at barihina. Maka mengatakan langsung kemudian mengambil metode tarjih sebagaimana yang dipakai oleh Al-Albani, maka ini kurang bagus. Kenapa? Karena ada metode jamak, metode kompromi terlebih dahulu. Ditambah riwayat tentang kalau perkataan Ibnu Umar sebab penulisnya adalah begini, itu ada di Sahih Bukhari. Bukhari mengutip perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar berpendapat bahasanya sebab nuzul ayat ini adalah begini-begini. Adalah fi ityani nisa fi adbarihinna. Maka kalau lail tafatu ilaihi, ya ini perlu dijelaskan sisi kelemahannya mana gitu. Kalau mau ditarjih dari sisi sanad gitu. Dan kalau dari sisi makna, jamak memungkinkan. Kompromi satu hal yang mungkin. Nah, ya demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'udawana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.